Sakniki jenengan persani, pelajarane bocah sekolah niku Pak Wabu, wis ra mutu. Sing dioyak mung telu, matematika, bahasa Inggris, IPA bahasa Indonesia. Mung sing nggih ujian tok. Anak-anak sekarang sudah tidak kenal dengan PSPB, pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Wis ra kenal karo PMP, pendidikan moral Pancasila. Biyen mlebu SMP ana penataran P4 untuk mengenalkan Pancasila kepada siswa didik. Saiki wis ra ono le. Anane mung P3K, pitik pitu picek kabeh tangane. Biyen mlebu SD sing dinyanyike apa lagu-lagu perjuangan, sorak-sorak bergembira, 17 Agustus, darah juang. Saiki wis ra ono. Mlebu TK sing dinyanyike napa-napa ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Iki lagu ngapusi. Tak takon walang karo kupu-kupu ngendi sing awan mangan sego bengi ngombe susu. Apa walange cangkeme celutak? Tur lak lagu niki dinyanyike cah cilik salah sing awan ngombe sing awan mangan sego bengi ngombe susu, kuwi anake apa bapakne? Bapak nih Sunarto nih si jenenge bocah cilik iki awan ngombe susu bengi ngombe susu lah awan ngombe susu awan mangan sego bengi ngombe susu iki bapak nih wis lagu ramutu mlebu TK sing diajarke apa kancil nyolong timun. Pentingnya cerita kuwi diajarke cah cilik iki apa le kancil kuwi lak maling kok diceritake ning bocah TK. Mila begitu gede dadi pejabat gaweane maling kaya kancil. Lagu meneh kae. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua giginya di jendela. Kuwi lak ngenyek mbahne to kuwi. Mbahne metuk sekolah, nenek sudah tua. Giginya di jendela ngawur pak ana meneh lagu sing rusak wong NU. Balonku ada lima rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor, pertanyaanku ngopo kok sing bledos balon ijo? Ijo kuwi genderone NU. Milo wong NU ki kon aku rangel soale balone mbledos. Lagune cah cilik sing apik niku mung siji, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Hah! Lalu ditangkap. Sing apik mung kuwi tok. Cie-cie Kim cilik kaget. Iya. Alah kimcil kimcil kaget kuwi sing dicekeli dodo, kaget kok sing dicekeli cangkem. Jantung kuwi manggone ning dodo ora ning cangkem. Kaget aku lah, ora nyambung to kuwi. Kuwi mesti lagune siji kimcil kepolen. Iya. Lah Pak Sunarto beda. Janjine utange ra nganggo suwe-suwe, nyileh esok sorene wis dibalekke. Narto iki nagih to, dan ramil kan anak buah. Janjine utange ra nganggo mene suwene, nyileh esok tak enteni nganti kapan salunase. Narto lagune wong tuwa, lak rondo kae beda meneh. Jambu alas, jambu alas ning tengah sawah wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo ndang entuk bojo. Amin. Lak rondone wis kebablasan ngono kuwi beda meneh kelayung-layung. Ono tangis kelayung-layung, tangise rondo, atine bingung. Nangis saben bengi turu dewe, raono sing ngancani. Ditumpai arang-arang rondo kak. Lah sing ansor ki yo beda meneh, lek rupa-rupa nakal ki beda meneh. Lagune apa? Mundur alon. Goyang Pak cangkemmu kuwi goyang. Kiai on goyang iki lho. Dasar kimcil. Mundur alon-alon diganti ngaji alon-alon.